Selamat datang di dunia musik. Saya DJ Klum Style, Waikomo City, dan inilah persembahan disco dangdut dari saya. Enak. Salam jumpa dan jumpa lagi bersama saya DJ Klum Style, Waikomo City Production. Jangan lupa